aku waktu merasakan sayangmu. Aku takut menyesal kalau nanti kau duakan aku. Di saat aku sudah mulai cinta. Okay, let's check this one out.